watahta musmirin bimilkihi. Ini salah cetak ya. Watahta musmirin bimilkihi, bukan yamlikuhu. Ini masih membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan di saat seorang melakukan buang air ya. Salah satu kemakruhannya adalah buang air di bawah pohon yang bisa berbuah. Jadi kemakruhan ini artinya bila kita meninggalkannya maka hukumnya sunnah ya. Jadi terjemahnya bisa dimakruhkan atau bisa disunahkan. Kalau disunahkan berarti disunahkan untuk tidak buang air di bawah pohon yang berbuah ya, pohon yang ada potensi berbuah, dengan catatan bimilkihi, kalau memang pohon itu dimiliki pribadi, milik sendiri. Jadi kencing atau berak di bawah pohon milik sendiri dan pohon itu bisa berbuah, maka hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Au mamlukin ulima ridho malikihi, atau tidak miliknya sendiri, milik orang lain, tetapi diketahui bahwa pemiliknya rela. Pemiliknya rela, ada orang yang kencing atau berak di bawahnya. Jadi kalau pemiliknya rela, maka hukumnya makruh ya, seperti halnya pohon yang dimiliki sendiri. Ini bisa diketahui ridhonya, atau bisa juga diketahui dengan pasti, artinya pemilik pohon telah mengizinkan siapapun yang berak atau kencing di bawah pohonnya. Kalau milik sendiri dan milik orang lain tetapi pemiliknya ridho, pemiliknya rela, itu hukumnya makruh. Wa illa, tetapi bila tidak artinya gambarannya bisa tidak milik sendiri, yaitu milik orang lain, dan pemiliknya tidak ridho, pemiliknya tidak merelakan orang yang berak atau kencing di bawah pohonnya, maka hukumnya haram, haruma. Haruma artinya haram ya. Jadi alasan kemakruhan hukum ini adalah supaya pohon yang terjatuh itu tidak mengenai kotoran. Jadi untuk menjaga agar buah bukan pohon, agar menjaga supaya buah yang terjatuh, yang jatuh ke bawah itu tidak mengenai kotoran sehingga mengakibatkan seseorang menjauhinya. Jadi yang buah itu mestinya manfaatnya untuk dikonsumsi, tapi karena ada kotoran di bawahnya itu bisa menjadikan buah itu tidak dikonsumsi lagi, dijauhi oleh manusia. Itulah yang menyebabkan hukum makruh di dalam permasalahan ini. Dan hukumnya tidak sampai ke taraf haram. Hukumnya hanya makruh, tidak sampai ke taraf haram, karena tidak dipastikan najisnya buah. Jadi kalau ada kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah dan ada kemungkinan buahnya jatuh di kotoran itu, walaupun ada kemungkinan demikian tetapi kita tidak bisa memastikannya ya. Kita tidak bisa memastikan bahwa buah akan terjatuh mengenai kotoran itu. Karena tidak kepastian itu, maka hukumnya tidak sampai ke derajat haram. Jadi hukumnya hanya makruh. Berbeda kalau buahnya milik orang lain yang dia tidak ridho. Itu nanti hukum keharamannya dari sisi ketidakriduan tersebut ya. Jadi kalau alasan mengotori buah, potensi menjadikan buah kotor saat terjatuh, itu hanya berdampak ke hukum makruh, tidak sampai hukum haram ya. Lalu maksud dari kata tahta, tahta musmirin, Tahta ini arti aslinya di bawah, tetapi yang dimaksud di dalam pembahasan ini lebih luas daripada makna asli, yaitu setiap tempat yang berada di bawah pohon, ya, setiap tempat yang berada di bawah pohon, dan normalnya tempat itu menjadi tempat jatuhnya buah. Jadi selama masih sambung, masih itisol dengan pohon itu, dan ada potensi buah jatuh di tempat itu, maka itu masih tergolong tahta, ya, tergolong tahta musmir. Artinya walaupun jarak antara tempat yang digunakan buang air dengan pohonnya jaraknya cukup jauh, andai kata jaraknya cukup jauh, akan tetapi masih ada potensi buah jatuh di tempat itu tempat itu juga masih tergolong tahta musmir, dalam arti berak atau kencing di tempat itu hukumnya juga makruh, ya, hukumnya juga makruh. Dan kata musmir ini yang dimaksudkan adalah pohon yang berpotensi memiliki buah. Jadi tidak harus pohon yang berbuah secara kenyataan, tidak disyaratkan kenyataannya memiliki buah, tetapi cukup pohon itu memiliki potensi berbuah, itu sudah bisa memiliki hukum makruh untuk berak atau kencing di bawahnya. Jadi walaupun musmir ini makna aslinya berbuah, tetapi yang dimaksudkan lebih luas dari itu, seperti halnya kata tahta tadi, ya. Lalu bimilkihi, kata bimilkihi tadi ini pastinya kalau di dalam Fathul Mu'in zomirhi kembali ke musmir, kembali ke qadil hajat, kembali ke orang yang sedang buang air. Artinya yang dimiliki oleh qadil hajat, yang dimiliki oleh orang yang buang air itu adalah pohonnya, ya. Kalau di dalam kata Fathul Mu'in yang dimiliki pohonnya, akan tetapi hukum fikihnya ini tidak terkhusus pada pohonnya saja. Jadi hukum makruh ini mencakup pula bila dia memiliki tanah, ya. Dia memiliki tanah. Jadi karena pohon dan tanah ini tidaklah satu kesatuan, dalam arti bisa dimiliki oleh dua orang yang berbeda, maka kata bimilkihi ini bisa memiliki beberapa penggambaran. Bisa pemilik tanah saja, atau pemilik pohon saja, atau pemilik keduanya, ya. Jadi semua itu hukumnya masih belum bisa mencapai ke derajat haram, ya. Memiliki pohonnya saja atau memiliki tanahnya saja itu hukumnya masih makruh, maksudnya hukum istinja di tempat itu hukumnya masih makruh. Dan ini mencakup juga tanah mubah, ya, ardun mubahah. Tanah mubah artinya tanah yang kemanfaatannya milik umum. Kemanfaatnya milik umum, tidak dimiliki satu orang. Ini juga andai kata ada pohon di situ dan berak atau kencing di bawah pohon itu hukumnya juga mubah. Hukumnya juga makruh, ya. Hukumnya juga makruh, tidak sampai ke derajat haram. Wala yastaqbilu ainal kiblah, tidak disunahkan pula seorang yang qadil hajat atau buang air menghadap ainal kiblah, menghadap ke arah kiblah. Wala yastadbiruha, dan juga tidak diperbolehkan membelakangi kiblat. Jadi menghadap kiblat dan membelakangi itu hukumnya makruh, ya. Makruh dalam arti seperti tadi, disunahkan untuk tidak melakukan keduanya. Hukum ini, hukum kemakruhan menghadap atau membelakangi kiblat, ini terkhusus untuk tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Jadi hukum ini tidak berlaku jika kita buang air di dalam tempat yang disediakan untuknya. Kalau buang air di tempat yang memang disediakan, itu tidak ada hukum apapun ya, tidak ada hukum apapun membelakangi atau menghadap kiblat. Jadi boleh-boleh saja ya. Artinya hukum ini hanya terkhusus pada tempat yang tidak disediakan untuk buang air dan juga tidak ada penutup ya, tidak ada penutup antara dirinya dengan kiblat. Dan juga ketidakadaan penutup itu nanti hukumnya tidak lagi makruh. Jadi tadi saya salah ya. Saya ulangi bahwa tempat yang disediakan untuk buang air itu tidak memiliki hukum makruh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemakruhan menghadap atau membelakangi kiblat itu dikhususkan di selain tempat yang digunakan untuk buang air. Dan juga hukum makruh ini dikhususkan di saat tidak ada penutup ya, tidak ada penutup. Di saat ada penutup ya, mohon maaf, di saat ada penutup. Ini salah dua kali. Jadi kalau ada penutupnya itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada penutupnya itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi membelakangi atau menghadap ke kiblat di saat buang air bila dilakukan di selain tempat yang disediakan untuknya itu hukumnya diperinci. Kalau ada penutup hukumnya makruh. Kalau tidak hukumnya haram. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk orang yang buang air di dalam tempat yang disediakan untuknya itu walaupun tanpa penutup itu tidak memiliki atau tidak mendapatkan hukum makruh asalkan tempat itu memang disediakan untuk buang air. Jadi kesimpulan dari hukum ini, kesimpulan dari hukum menghadap atau membelakangi kiblat di saat buang air, baik air besar ataupun air kecil, sesuai dengan penjelasan saya tadi, ini hukumnya terbagi menjadi tiga hukum ya, bisa makruh, bisa haram, dan bisa tidak keduanya. Tidak keduanya dalam arti boleh. Makruh bila terdapat penutup dan buang air di selain tempat yang disediakan untuknya, haram bila tidak ada penutup dan buang air di selain tempatnya, lalu yang terakhir tidak keduanya, tidak makruh dan juga tidak haram. Ini kalau memang buang airnya di tempat yang disediakan untuk melakukannya. Lalu tentang maksud dari menghadap dan juga membelakangi, ini tentunya tidak sama dengan menghadap yang ada di bab sholat ya. Kalau di bab sholat, maksud dari menghadap adalah menghadapkan dada ke kiblat. Dalam arti bila ada seorang yang sholat dan wajahnya menghadap ke kiblat, tetapi dadanya tidak ke kiblat, itu sholatnya tidak sah. Dan di dalam pembahasan tentang qadil hajat, tentang berak atau kencing, ini menghadap atau membelakangi kiblat memiliki pengertian yang berbeda dengan sholat. Jadi kalau membelakangi kiblat itu yang dimaksud adalah mengarahkan anus ke kiblat saat keluarnya kotoran. Jadi membuka anus dan anus itu mengarah ke kiblat saat kotoran keluar, itu namanya membelakangi kiblat ya, membelakangi kiblat. Jadi lebih mudahnya pengertiannya adalah menjadikan punggung mengarah ke kiblat. Jadi punggungnya mengarah ke kiblat serta anusnya terbuka saat kotoran keluar, itu sudah dinamakan mengarah ke kiblat. Jadi selain praktek yang seperti itu tidak dinamakan membelakangi kiblat. Lalu Andai kata ada seseorang yang menghadap atau membelakangi kiblat, dan kemaluannya mengarah ke kiblat, tetapi antara kemaluan dan kiblatnya itu sudah tertutup, maka kemaluan yang lain tidak harus ditutup ya. Jadi kalau orang melakukan qadil hajat, melakukan berak misalkan, itu kan yang terbuka tidak hanya kemaluan belakang saja ya, tetapi juga kemaluan bagian depan. Jadi andai kata seorang yang berak itu anusnya mengarah ke kiblat, itu berarti membelakangi kiblat ya. Tetapi anus itu sudah ditutup, sudah diberi penghalang, sudah diberi penghalang atau sudah ditutup, maka kemaluan yang depan itu tidak harus ditutup. Karena memang kemaluan depan itu tidak mengarah ke kiblat ya, mengarah ke arah yang berlawanan dengan kiblat. Jadi jangan dipahami seorang yang melakukan atau sedang buang air, dia harus menutup dua kemaluannya sekaligus. Tetapi yang harus ditutup agar tidak makruh atau tidak haram ya, itu hanyalah alat kelamin yang mengarah ke kiblat saja. Jadi misalkan tadi kalau prakteknya di Indonesia berarti menghadap ke timur ya, seorang yang berak dan menghadap ke timur, lalu di arah belakangnya sudah ditutupi, maka kemaluannya yang ada di arah timur itu tidak harus ditutup. Artinya walaupun kemaluan itu terbuka, kemaluan depannya terbuka saat keluarnya kotoran, itu hukumnya tidak makruh ya, hukumnya tidak makruh karena tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Dan terbukanya itu adalah mengarah ke arah yang berlawanan dengan kiblat, sehingga hal itu tidak termasuk membelakangi atau menghadap kiblat. Dan mengenai tempat yang disediakan untuk buang air, itu tidak diharuskan ada bangunannya ya. Yang penting tempat itu sudah terbiasa digunakan buang air beberapa kali, maka tempat itu sudah dianggap mu'adda liqadil hajat, atau disediakan untuk buang air. Jadi jangan difahami tempat yang disediakan untuk buang air itu harus ada bangunannya ya, tidak, pemahamannya tidak seperti itu. Dan adanya penutup yang bisa menghilangkan hukum makruh itu tentunya penutup yang mencukupi syarat-syarat penutup ya, yang mencukupi syarat-syarat penutup, yaitu syarat-syaratnya seperti yang sudah saya jelaskan adalah tingginya harus mencapai 2/3 dhira', dan jarak antara dirinya dengan penutup itu harus tidak lebih jauh dari 2/3 dhira'. Jadi antara tinggi dan jarak ini ukurannya sama, 2/3 dhira'. Dan dhira' yang dimaksud adalah dhira' standar ya, panjang tangan, yaitu dari ujung jari hingga ke siku, yang merupakan tangan standar, bukan tangan orang yang panjang dari normalnya atau tangan yang lebih pendek dari normalnya. Bila demikian, maka penggambaran tidak adanya penutup itu bisa digambarkan dengan 3 penggambaran. Yang pertama, tidak ada penutup sama sekali. Yang kedua, ada penutup tapi tingginya tidak mencapai 2/3 dhira'. Dan yang ketiga, ada penutup tapi jaraknya lebih dari 2/3 dhira'. Jadi 3 penggambaran itu bisa dianggap seseorang tidak memiliki penutup, dalam arti hukumnya bisa haram ya, bisa haram. Wa yahrumani fi ghairil mu'addi, istiqbal, istiqbal atau menghadap kiblat, dan istidbar, istidbar atau membelakangi kiblat, itu hukumnya bisa haram ya. Yahrumani, jadi dhamir tasniah di kata yahrumani ini kembalinya ke istiqbal atau istidbar ya. Istiqbal artinya menghadap ke kiblat, dan istidbar artinya membelakangi kiblat. Fi ghairil mu'addi, di selain tempat yang disediakan untuk qadil hajat. Jadi mu'addi ini mana aslinya disediakan, dan yang dimaksud adalah disediakan untuk melakukan buang air atau qadil hajat. Wa haitsu la satira fa haits falawis takbalaha bi sadri wa hawala farjahu anha tsumma bala lam yadhurra bi khilafi ghairi. Wa haitsu la satira, sekiranya tidak ada penutup. Ini sebenarnya wa yahrumani fi ghairil mu'addi wa haitsu la satira. Sebenarnya ini mestinya tanpa koma ya. Koma sebelum wa haitsu ini seharusnya dihilangkan. Atau kalau ini diberi koma, kata haitsu la satira ini juga diberi koma. Karena memang haitsu la satira dengan ghairil mu'addi, dua kalimat ini merupakan mafhum ya, mafhum atau hukum kebalikan dari sebelumnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hukum menghadap atau membelakangi kiblat ini bisa haram. Keharaman itu digambarkan dua penggambaran. Yang pertama ghairil mu'addi ya, di selain tempat yang tidak disediakan untuk qadil hajat atau buang air, dan yang kedua haitsu la satira, sekiranya tidak ada penutup antara dirinya dengan kiblat. Jadi maksudnya dua atof ini, antara matuf dan matuf alaih, ini maksudnya adalah dua syarat ya, dua syarat untuk hukum haram. Jadi kalau melakukan qadil hajat di ghairil mu'addi, di selain tempat yang disediakan, dan juga tidak ada penutup, itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Jadi haitsu la satira dan ghairil mu'addi ini merupakan catatan hukum untuk keharaman menghadap atau membelakangi kiblat di saat qadil hajat ya, di saat qadil hajat. Qadil hajat atau buang air. Lalu mengenai lebar dari penutup. Di dalam kitab fikih yang sering dijelaskan hanyalah tinggi penutup dan jarak ya. Tinggi penutup dan juga jarak. Tingginya 2/3 dirok, jaraknya juga 2/3 dirok. Tapi jarang sekali dijelaskan tentang lebarnya. Lebarnya penutup, apakah lebar penutup itu harus menutupi tubuh dari orang yang buang air atau tidak, itu jarang sekali dijelaskan. Ternyata tentang itu sudah dibahas oleh para ulama, diantaranya adalah dua ulama yang menjadi rival ya, menjadi rival dalam hal ilmu, yaitu Ibnu Hajar dan Romli. Antara Ar-Romli dan Ibnu Hajar, keduanya di dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat, atau lebih pasnya pertentangan ya, dalam hal apakah lebar penutup itu harus menutupi badan atau tidak. Kalau menurut Ar-Romli, beliau mengatakan harus ya. Jadi penutup yang digunakan itu tidak boleh lebih sempit dari badan yang sedang buang air. Jadi harus bisa menutupnya. Dan menurut Ibnu Hajar tidak harus tidak harus dalam arti boleh lebar penutup itu lebih sempit daripada badannya. Bila demikian maka menurut Ibnu Hajar orang yang buang air dan menggunakan satir atau penutup berupa tongkat anazah, ya, anazah itu tongkat kecil ya, itu sudah cukup menurut Ibnu Hajar. Tapi menurut Romli tadi tidak cukup ya. Jadi permasalahan andai kata orang yang buang air dia menggunakan penutup berupa tongkat, yang tongkat itu hanya hanya bisa menutupi kemaluannya saja kalau memang pas ya, itu menurut Ibnu Hajar cukup, menurut Romli tidak cukup karena perbedaannya tadi ya, perbedaan pendapat mereka berdua. Kemudian tentang ukuran 2/3 dhira, tingginya harus 2/3 dhira, jaraknya juga harus 2/3 dhira, itu sebenarnya kalau kita memperhatikan atau merenungkan penjelasan-penjelasan para ulama, hukum ini sebenarnya relatif ya. Relatif itu dalam arti 2/3 dhira ini tidak bisa digunakan ukuran yang paten. Artinya tinggi penutup itu bisa mencukupi kurang dari 2/3 dhira. Kalau prakteknya orang yang buang air itu orangnya pendek ya. Jadi 2/3 dhira ini ukuran yang golib, ukuran yang normalnya manusia 2/3 dhira. Tetapi sebenarnya ini relatif juga. Artinya andai kata ada orang yang tinggi, orangnya sangat tinggi, dan satir atau penutup yang tingginya 2/3 dhira ini belum bisa menutupi kemaluannya, itu tentunya harus ditambah ya, harus ditambah. Jadi bisa lebih pendek dari 2/3 dhira, bisa lebih tinggi, tergantung orang yang sedang qadil hajat. 2/3 dhira ini bisa kurang dan cukup ya, kurang dan cukup. Bila memang orangnya pendek dan bisa lebih dari 2/3 dhira, bila orangnya tinggi. Artinya ada satu praktek orang yang melakukan buang air dan dia menggunakan tutup setinggi 2/3 dhira, dan tutup itu tidak cukup baginya. Tidak cukup karena walaupun penutupnya sudah 2/3 dhira, tapi karena badannya lebih tinggi dari orang normal, tutup itu belum bisa menutupi kemaluannya. Jadi 2/3 dhira ini menurut beberapa penjelasan dalam kitab ternyata ukuran yang relatif ya, ukuran yang relatif. Dan apabila seseorang melakukan buang air dengan berdiri, jadi misalkan orang kencing dengan berdiri ya, atau berak, dicontohkan juga di kitab itu berak, walaupun normalnya kita sulit ya menggambarkan berak dengan berdiri itu. Kalau ada orang yang buang air dengan berdiri, baik berak maupun kencing, maka penutup itu harus bisa menutupi auratnya, yaitu dari kaki hingga pusar ya, dari kaki hingga pusar. Jadi di atas itu sudah tidak harus ditutupi lagi. Jadi sebenarnya pensyaratan penutup ini lebih ke syarat untuk menutup aurat ya, syarat menutup aurat. Oleh karena itu disyaratkan yang ditutupi adalah antara kaki, dari kaki hingga pusar. Dari kaki ini walaupun kaki tidak termasuk aurat, tetapi di dalam fikih dinamakan harim ya, harim atau tempat yang berada di sekitar aurat. Jadi ikut ditutupi, hukumnya ikut ditutupi. Karena memang dalam beberapa hal hukum harim itu sama dengan hukum tempat yang di italinya. Dan ini tentunya berbeda hukumnya antara laki-laki dan perempuan ya. Dan kalau perempuan tentunya aurat yang harus ditutupi ini lebih lebar lagi. Tidak cukup dengan menutupi pusar ya. Wahai itulah satiro, sudah ya. Falawistakbalaha bisadri, wahawala farjahu. Falawistakbalaha bisadri, andai kata seseorang yang buang air, dia menghadap ke kiblat dengan dadanya. Jadi dadanya menghadap ke kiblat. Wahawala farjahu anha, tetapi kemaluannya dipalingkan dari kiblat, artinya diarahkan ke selain kiblat. Summa bala, lalu dia kencing, lam yadhurra, maka hal itu tidak membahayakan dalam arti tidak mendapatkan hukum haram atau makruh menghadap ke kiblat ya. Bihilafi aksih, berbeda dengan sebaliknya berarti dadanya dihadapkan ke selain kiblat, tetapi kemaluannya dihadapkan ke kiblat. Jadi contohnya kalau di Indonesia, ini tentunya ke arah barat ya. Jadi misalkan ada seorang yang kencing, dia menghadap ke barat, dadanya diarahkan ke barat, tetapi kemaluannya diarahkan ke utara atau selatan, lalu dia kencing. Ini hukumnya tidak apa-apa ya, karena seperti di penjelasan saya tadi bahwa yang dianggap dalam menghadap atau membelakangi kiblat itu adalah kemaluan, bukan dada. Jadi selama kemaluannya menghadap ke kiblat, maka hukumnya sesuai rincian tadi, bisa haram, bisa makruh. Dan bila tidak, maka hukumnya tidak haram atau tidak makruh ya. Jadi bihilafi aksihi ini contohnya adalah kebalikan dari tadi ya. Misalkan seorang yang dadanya dihadapkan ke utara atau selatan, tetapi kemaluannya diarahkan ke barat atau ke kiblat, maka ini hukumnya bisa makruh, bisa haram, seperti rincian tadi. Makruh kalau ada penutup antara dirinya dengan kiblat, dan haram bila tidak ada penutup. Tetapi seperti tadi ya, bahwa hukum ini hanya berlaku untuk orang yang melakukan buang air di selain tempat yang disediakan. Kalau memang berada di tempat yang disediakan, tidak memiliki hukum apapun ya, tidak memiliki hukum makruh maupun tidak memiliki hukum haram.